الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kita melanjutkan pembahasan al-a'dhar al-mubihah lil fitr, uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan kita telah sampai pada poin yang kedua yaitu safar. Dan telah kita sebutkan bahwa safar merupakan rukhsah bagi seseorang untuk tidak berpuasa berdasarkan nas dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Lalu kemudian beliau berkata, "Hafizahullah taala, wa in shama al-musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ahu." Apabila seorang yang musafir itu berpuasa, maka puasanya hukumnya sah dari puasa yang dia kerjakan, meskipun dia dalam keadaan musafir. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, menyelisihi pendapat Adz-Dzahiriyah yang mengatakan bahwa kalau seorang musafir itu berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang sahih, dan itu yang dikuatkan berdasarkan riwayat yang demikian banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa puasa orang yang sedang safar hukumnya sah. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im." Kami melakukan perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Dua-duanya diperbolehkan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Barang siapa yang berpuasa karena dia merasa memiliki kekuatan, maka itu adalah kebaikan baginya. Barang siapa yang merasakan lemah sehingga dia tidak berpuasa, maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Maka tidak ada celaan dalam hal ini. Walakin bi syarti alla yashqa alaihi shaumu fi safar, akan tetapi dengan syarat puasa yang dikerjakan ketika safar itu tidak memberatkannya. Apabila memberatkan, apalagi dikhawatirkan akan memudaratkan kesehatannya, menyebabkan kebinasaan, maka haram hukumnya bagi seorang yang musafir melakukan atau berpuasa pada saat itu, sebab dia merasakan masyaqqah yang luar biasa. Fa in syaqqa alaihi wa adarra bihi. Nah, apabila dia merasa kesulitan dan atau memudaratkannya, fal fitru fi haqqihi afdal. Maka tidak berpuasa pada hak orang yang seperti ini itu lebih baik, lebih utama. Akhdan birrukhsati, ya, mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan kepada hamba-hambanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan shaiman qad dhullila alaihi min shiddatil har. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang dalam perjalanan safar, seorang laki-laki, dia berpuasa, lalu kemudian ditutup sesuatu di atasnya disebabkan karena panas yang menyengat. Wa tajamma'a an-nasu hawlahu, sementara manusia berkumpul di dekat orang yang dalam keadaan lelah ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa?" Mereka mengatakan, "Ini ada orang yang berpuasa dan puasa itu melelahkan dia sementara dia dalam kondisi safar." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri siyamu fi safar." Bukanlah dari ketaatan, bukanlah dari perbuatan yang baik berpuasa ketika safar. Yang dimaksud berpuasa ketika safar di sini adalah seseorang yang kondisinya apabila dia berpuasa menyebabkan kebinasaan, menyebabkan dia merasakan kesulitan. Oleh karena itu, untuk mengkompromikan sekian hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang secara zahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk berpuasa, bahkan Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka itu adalah pelaku maksiat, karena berpuasa mereka bermaksiat. Ini hadis-hadis yang secara zahir melarang seorang musafir untuk berpuasa. Namun hadis-hadis yang lain yang demikian banyak, Rasulullah SAW dari ucapan beliau, demikian pula dari perbuatan beliau dan takrir beliau, di mana beliau melihat para sahabat berpuasa dan beliau tidak mengingkari mereka. Ini semua menunjukkan bahwa kondisi seorang musafir itu berbeda-beda. Ada yang punya kekuatan, kemampuan untuk berpuasa tanpa merasakan kelelahan. Ada pula yang merasa kelelahan, bahkan kelelahan yang sampai kepada tingkat dia dikhawatirkan akan memudaratkan dirinya. Maka orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa berdasarkan hadis. Nah, kemudian kita masuk poin yang ketiga, ats-tsalitsu, uzur yang ketiga yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa, al-haidh wan nifas. Haid dan nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haidh aw an-nifas tuftir fi Ramadan wujuban. Maka wanita yang datang masa haidnya ataukah dia dalam keadaan nifas, wajib hukumnya tidak berpuasa. Wajib hukumnya tidak berpuasa. Wa yahrumu 'alaiha shaum, diharamkan baginya berpuasa. Walau shamat lam yashihha minha, kalaulah dia berpuasa maka puasanya itu tidak sah. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu jika dia dalam keadaan haid dia tidak sholat dan tidak pula berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha, dan ini menunjukkan kekurangan pada agamanya. Yani seorang wanita apabila mengalami masa haid dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa. Wa yajibu alaihim al-qadha, dan wajib atas keduanya, yakni wanita yang haid demikian pula wanita yang mengalami nifas, untuk mengqadha puasanya. Adapun sholatnya maka tidak diqadha. Tidak ada pendapat yang mengatakan sholat itu diqadha bagi seorang wanita haid dan nifas kecuali dari kelompok al-khawarij. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana yusibuna dzalik, bahwa kami pun mengalami hal yang demikian. Yani kami datang bulan, kami mengalami masa haid. Fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Lalu kami diperintahkan untuk mengganti puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Dan sekali lagi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ahlus sunnah dalam permasalahan ini. Nah, tayyib ya ikhwan, kita sampai kepada penyebutan udzur yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.